Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Baina asdaqul hadithi kitabullah wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa la'in wa sallam wa syarul umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'antin dolalah wa kulla dolalah finnar ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabil Kabair di Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada babu dzikri dha'fil qalb, bab yang menyebutkan tentang lemahnya hati, yang mana beliau mengatakan hafidhullah ta'ala wa min afatil qalbi aidon, dan termasuk diantara kerusakan dan penyakitnya hati pula dha'fuhu, yaitu lemahnya hati. Fahina ma yakunul qalbu dha'ifan, maka ketika hati itu lemah, fa innahu la yasbir 'ala syada'id wa la yuhsinu dhanna billahi 'azza wa jalla, maka hati tersebut tidak bisa bersabar atas ujian cobaan dan tidak pula berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tersebut, hati yang hilang kekuatannya, hilang semangatnya. Wa idza asabahu syai'un dha'fa, ketika menimpa sesuatu padanya, maka lemah hatinya. Wa lam yatahammal wa lam yasbir, dia tidak bisa memikul. Ya, tidak bisa menanggung atas kesusahan, kesulitan, ujian dan cobaan tersebut, dan tidak bisa bersabar karena lemah hatinya. Fa inna man yad'ufu an muqabalati syada'id wa la yatahammal muwajahatuha fatakhuru quwwahu kama yaqulun tanharu a'sabuhu Maka orang yang lemah dalam menghadapi ujian, cobaan, kesulitan, dan tidak bisa memikul, menanggung untuk menghadapinya, fatakhuru quwwahu, maka hilanglah kekuatannya, lemahnya, semangatnya. Kama yakul, sebagaimana mereka mengatakan, tanharu aksobu, ya, di mana urat sarafnya telah hancur, rusak. Ya, bagaimana kondisi keadaan seorang yang urat-urat sarafnya itu telah rusak, hancur, sehingga dia tidak punya kekuatan. Ya, lemah kondisi keadaannya. Maka demikian kondisi hati yang lemah, yang tidak mampu untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, cobaan, ujian, tidak bisa bersabar atasnya. Nah, seakan-akan hilang kekuatan, lemah semangatnya. Nah, ibarat orang yang telah hancur rusak seluruh urat-urat sarafnya, yang menjadikan lemah, tidak berdaya tubuhnya. Fawa dha'iful qalb, maka dia adalah orang yang lemah hatinya. Bikhilafil ladhi yakunu qalbu qawiyan wafiqan billahi azza wajal, berbeda dengan kondisi keadaan orang yang hatinya itu kuat, hati yang yakin percaya kepada Allah azza wajal, yang berhusnudzon kepadanya. Fa la tu'athiru fil ahdath mahma istaddat, maka orang yang demikian kondisinya kuat dan yakin percaya akan Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam peristiwa, kejadian, cobaan, ujian, kesusahan, kesulitan tidak memberikan pengaruh, betapapun dahsyatnya, betapapun besarnya perkara-perkara tersebut, kejadian-kejadian itu. Wala tanharu a'sabu, dan tidaklah menjadikan ya rusak, hancur urat sarafnya, lemah kondisinya, ya tidaklah menjadikan yang demikian itu lemah. Bal yabqa samikhan qawiyan yuwajihu syada'id wal masa'id, bahkan tetap kondisinya itu kokoh, kuat dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan. Wa yakhruju minha marfu'ur ra'si bi'idznillah, dan dia keluar dari itu semuanya, dari kesulitan, dari kesusahan, cobaan, ujian, dalam kondisi tegak kepalanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tetap kokoh, kuat. Ini kondisi orang yang kuat hatinya, yakin, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhusnudzon kepadanya. Dalam kondisi apapun, sekuat apapun kesulitan, kesusahan, kesukaran, ujian, cobaan, tetap dalam kondisi kokoh, kuat dalam menghadapi itu semuanya. Berbeda dengan hati yang lemah, yang tidak bisa memikul, menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan, cobaan tersebut. Hilang kekuatannya, lemah kondisi keadaannya. Amal ladzi yanharu inda awali syiddah, adapun orang yang roboh di awal pertama kali kesulitan itu menimpa pada dirinya, fahuwa dha'iful qalb, maka dia adalah orang yang lemah hatinya. Wa dhafal qalbu afatun tu'addi ila dha'fil iman, dan lemahnya hati itu suatu penyakit, suatu kerusakan yang bisa mengantarkan kepada lemahnya keimanan. Demikian kondisinya. Nah, mereka orang-orang yang lemah hatinya biasanya adalah orang yang lemah imannya. Waqad wasafallahu ta'ala amsal haula, maka sungguh Allah telah mensifati seperti mereka ini dalam firman-Nya, faqala wa minan nasi man ya'budullaha al-arf fa in asaba khair itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi berada di tepian, ketika menimpa padanya kebaikan-kebaikan, dia merasa puas, tenang, tenteram dengannya. Ya, kondisi keadaan sebagian manusia yang dia itu lemah imannya, iman belum masuk ke dalam hatinya. Ya, Naam. Ketika kebaikan-kebaikan terus ia mendapatkannya, maka dia merasa tenang, merasa tentram dengannya. Tenang tentramnya itu karena kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan, bukan karena keimanan yang ia naam yang ada dalam hatinya, bukan. Tapi karena kebaikan-kebaikan yang masih dia peroleh. Rezeki yang masih lancar, terhindar dari berbagai macam nah perkara-perkara yang dibenci. Nah, bukan karena keimanan. Wa in asabatu fitnah, maka ketika suatu fitnah menimpa pada dirinya, in qalab ala wajih, maka dia pun kembali ke belakang, murtad wal iyadu billah, meninggalkan agamanya. Naam. Ya. Tatkala naam kebaikan tersebut terputus atas dirinya. Ketika dia mendapatkan berbagai macam perkara-perkara yang dia benci, ujian dan cobaan. Naam. Ya. Hilangnya perkara-perkara yang dia cintai menjadikan dia kembali ke belakang, meninggalkan agamanya. Naam. Ya. Maka kondisi keadaan dia adalah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Khasirat dunia wal akhirah. Naam. Rugi dunia dan akhiratnya. Adapun ruginya dia dalam kehidupan dunia. Naam. Maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dengan dia kembali meninggalkan agamanya tersebut. Harapannya dengan dia menukar yang merupakan pokok modal utama yang dia miliki, naam, sebagai ganti untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ternyata toh dia terluputkan, tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi dia telah menukar sesuatu yang menjadi modal utama yang dia miliki dalam hal ini keimanannya, agamanya. Toh dengan dia kembalinya ke belakang, meninggalkan agamanya tersebut, tidaklah menjadikan kemudian dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dia inginkan. Maka dia rugi dalam kehidupan dunianya karena tidak mendapatkan sesuatu yang ia harapkan. Dalam kondisi dia telah mengorbankan sesuatu yang menjadi perkara pokok inti yang dia miliki, ternyata dia tidak mendapatkannya. Maka sungguh dia rugi dalam kehidupan dunianya. Dalam kehidupan akhirat, maka suatu yang jelas, karena dia kembali ke belakang, meninggalkan agamanya, murtad, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan baginya jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh pandangan mata, belum pernah terdengar oleh pendengaran-pendengaran, tidak bisa dibayangkan, terbetik dalam hati sekalipun. Dan baginya ada sesuatu azab dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah. Nah, dzalika wal khusran mubin, maka yang demikian yang merupakan jelas-jelas kerugian yang akan dia dapatkan. Di dunia seperti itu kondisinya, dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, dalam kondisi dia telah mengorbankan sesuatu yang menjadi modal utamanya, yaitu agamanya. Dalam kehidupan akhirat, sesuatu yang jelas Allah haramkan baginya jannah, dan baginya adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka. Hadza natijatu dhafil qalb, maka kata beliau, ini adalah merupakan buah, akibat, hasil dari lemahnya hati yang mengantarkan kepadanya lemahnya iman. Yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan kondisi keadaan orang yang lemah imannya. Ya, orang yang beriman kepada Allah, naam, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi dia berada di tepian. Ketika mendapatkan kebaikan, merasa tenang, puas dengannya, tapi ketika mendapatkan sedikit saja ujian, menjadikan dia itu kembali meninggalkan agamanya. Waliyadu billah. Naam, orang yang rugi dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, yang itu merupakan kerugian yang jelas, yang nyata. Wa qala wa minan nasi man yaqulu amanna billah, فَإِذَا أُوْبِيَ فِي اللَّهِ جَالَ فِتْنَةً نَسْكَ عَذَابِ اللَّهِ. Dan di antara manusia pula, nah, dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-10, dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, Fa idza udhiya billah, maka ketika dia mendapatkan gangguan karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan ujian yang datang dari manusia tersebut seperti adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab dia terhalang ya untuk tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang ayat ini Allah sebutkan tatkala sebelumnya menjelaskan bahwasanya naam yang namanya ujian, cobaan itu sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala akan timpangkan bagi siapa saja yang dia mengaku dirinya sebagai orang beriman. Untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan siapakah yang sebenarnya jujur dalam keimanannya, siapa yang dusta. Nah, yang kemudian Allah menyebutkan bahwasanya di antara manusia ada sekelompok dari mereka yang tidak bisa bersabar ketika mendapatkan ujian cobaan, tidak kokoh atas goncangan-goncangan. Ya. Naam, sehingga ketika dia mendapatkan gangguan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari manusia, apakah itu dengan pukulan, siksaan, diambil hartanya atau yang semisalnya. Naam. Ya, menjadikan dia kemudian meninggalkan agamanya. Kembali kepada kebatilan, kesesatan, penyimpangan. Menjadikan ujian, cobaan dari manusia tersebut seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sesuatu yang menjadikan ya penghalang untuk dirinya beriman ataukah kokoh di atas keimanan tersebut. Nah, ya, ini kondisi mereka. Nah, akibat dari lemahnya hati yang mengantarkan kepada lemahnya keimanan, yang demikian dikhawatirkan kondisi keadaannya. Fawwa matalul ladhi yastajiru minar romba' bin nar, maka dia permisalan seperti orang yang berusaha untuk ya berlindung naam ya dari panasnya bara api dengan ya api itu sendiri. Artinya apa? Fawwa qad kharaja min siddati la siddah, dia keluar dari suatu kesulitan kepada kesulitan yang lebih besar. Fawwa qad kharaja min siddati ila siddati akbar minna, dia berusaha menghindar keluar dari suatu kesusahan, kesulitan ya, kepada kesulitan yang justru lebih besar darinya. Wa kharaja min hararatin ila hararatin ashad, dia pengen keluar, dia keluar dari rasa panas kepada rasa panas yang jauh lebih besar. Ya, yastajiru minar romba binar. Naam. Wal iyadu billah. Walau annahu sabara 'alal hararatil yasirah, lana jaminal haratil kabirah, seandainya dia itu bersabar atas panas yang sedikit itu, misalnya dia akan selamat dari rasa panas yang jauh lebih besar. Wala kharaja minal fitan qawiyal qalbi qawiyal iman, ya, dan misalnya dia akan keluar dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, kesulitan-kesulitan tersebut dalam keadaan hati yang kuat-kuat imannya. Naam, amma dha'iful qalbi fa huwa 'ala khatarin. Adapun orang yang lemah hatinya, maka dia di atas suatu bahaya. Fa kama 'anal qalba yaqsu fa huwa kadzalika yadhaf. Maka sebagaimana hati itu mengeras, ya bisa keras, demikian pula hati itu bisa lemah. Naam. Lemah yang menjadikan seorang tidak mampu bersabar atas ujian, kesulitan, kesukaran yang ia alami, menjadikan dia tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hilang kekuatannya, lemah kondisi keadaannya, yang itu mengantarkan kepada lemahnya iman. Wa qaulullah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbatna ala qulubihim, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-14. Ya, mu'alif rahimallahu taala menyebutkan naam ayat ini, warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hamdallahu taala, wa amma qawluhu taala warabatna ala qulubihim, Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati-hati mereka, fa huwa fi siyakil hadithi an ashabil kahfi, yang mana ayat ini terkait tentang pembicaraan kepada mereka ashabul kahfi. Wa qisatu mashhur, dan kisah mereka masyhur. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tersebut, haitsu rabbatallahu ala qulubihim, di mana Allah mengolekuhkan hati mereka, yakni qawwaha, yaitu menguatkannya. Wa li hadza a'lanu bara'atahu minal kufar wa an'azalu anhum, oleh karena ini mereka pun memberitahukan, mengumumkan berlepas dirinya mereka dari orang-orang kafir, dan mereka mengasingkan diri, menjauhkan diri dari mereka. In qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad kunna idan syatata. Ingatlah ketika mereka berdiri, kemudian mereka mengatakan, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'a min dunihi ilaha, kami tidak menyuruh kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad kunna idzan syatata, sungguh kalau sekiranya kami berbuat demikian, menyeru kepada sesembahan-sembahan selainnya, tentunya kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ailan yaqa minna hadza abadan, tidaklah mungkin, tidaklah akan terjadi dari kami selamanya yang semacam ini, untuk menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? La'alla li'anna law fa'alna dzalika kana hadza batila, karena sungguhnya seandainya kami melakukan hal ini, maka yang demikian adalah suatu kebatilan. Fa inna qaumahum kanu ya'buduna al-asnam, maka sungguhnya kaum mereka dahulu adalah orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Walakin Allah sabbata haula wa qawwa qulubahum, akan tapi Allah mengokohkan, menguatkan mereka, hati-hati mereka. Falau kanat qulubuhum dha'ifah lan harat, sekiranya hati-hati mereka hati yang lemah, niscaya mereka akan roboh, hancur, terseret ikut bersama mereka. Walihada qala ta'ala fi hakim, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang mereka, wa rabbatna ala qulubihim, dan kami meneguhkan hati-hati mereka. Li'azli dhalika kanat qulubuhum qawiyah, li'anna Allah rabbaku 'alaiha, oleh karena itu hati-hati mereka hati yang kuat, yang kokoh, sehingga mereka pun berani untuk menyatakan berlepas dirinya mereka dari orang-orang kafir dan sembah-sembah mereka, yang kemudian mereka meninggalkan mereka, kaumnya dan sembah-sembah mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah meneguhkan hati mereka. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardhan nad'a min dunihi ilaha lakon kunna idan syatata, maka mereka pun mengatakan, Rabb kami adalah Rabb langit-langit dan bumi, tidaklah kami menyeru kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian tentunya sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Haulai qaumun ittakhadhu min duni ilaha, mereka itu kaum-kaum kami telah menjadikan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, mereka itu kaum kami yang telah menjadikan sesembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Ya, tidak mendatangkan hujah. Naam, yang jelas atas apa yang mereka ada padanya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tazaluhum wa mayabuduna wa rahalu lil ghari wa awau ilaihi, kemudian mereka pun akhirnya menjauhkan diri dari kaumnya dan menjauhkan diri dari sembahan-sembahan mereka, yang kemudian mereka menuju kepada gua dan berlindung di dalamnya. wajar alaihim majara minan naumil ladzi dzakarahullahu azza wajal, yang kemudian terjadilah apa yang terjadi atas mereka di mana mereka tertidur di dalamnya dalam waktu yang begitu lama sebagaimana Allah sebutkan padanya. Tsumma ba'athahumullahu ba'da dzalik, kemudian Allah membangkitkan mereka setelah itu. Wa idza bin nasi qad taghayyaru, ya, yang ternyata manusia itu telah berubah kondisi keadaan mereka. Wajah jalan akhir aslama wa amana, yang mana datang generasi yang berikutnya yang mereka telah beriman masuk ke dalam Islam. Ya, wal awaluna kanu kufaran, dalam kondisi generasi yang pendahulu mereka adalah orang-orang kafir. Endamanamu kanu nakanan nas kufaran, tatkala mereka ashabul kahfi ini mereka tidur dalam gua tersebut, mengasingkan diri, menjauhkan dari kaumnya, dalam kondisi mereka itu berada di atas kekufuran. Walam astaqadhu dhannu annahum namu yawman aw ba'da yawm, dan tatkala mereka bangun mereka menyangka, mengira, menduga bahwa mereka itu tertidur dalam waktu sehari ataukah setengah hari saja dalam keadaan mereka sekian lama, ya, naam, tidur di dalamnya. Wa annal jahilal kafir allati ya'lamu naubakin, ya, mereka menyangka bahwasanya generasi, ya, naam, yang mereka hidup padanya dalam kondisi manusia dalam keadaan kekufuran, ya, yang mana mereka mengetahuinya tersebut, mereka menyangka, mengira mereka masih ada. Walidzalika arsal wahidan minhum liyastariya lahum ta'aman ala takhawufin, oleh karena itu mereka mengutus salah satu di antara mereka untuk membeli makanan untuk mereka dalam kondisi mereka dalam kondisi ada rasa takut padanya. Walam ya'lamu annal umura qad taghayyarat wal wad'u kadzalika qad taghayyar, wal wad'u kadzalika qad taghayyar, dalam kondisi, ya, dia, mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang tersebut telah berubah, letak posisi tempatnya pun telah berubah. Wa anal kufara qad dhabu wa atal jalan akhar kanal Islam, yang mana orang-orang kafir yang mereka naam tinggalkan, menjauhkan diri dari mereka itu telah lenyap, telah hilang, telah musnah, ya, datang generasi yang berikutnya yang lainnya yang mereka berada di atas Islam. Naam, ya, lakinna syahid min qawlih, akan tapi kesimpulannya kata beliau, syahidnya dalam ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabatna ala qulubihim, ya, dan kami meneguhkan, mengokohkan hati-hati mereka. Anallaha azza wajalla qawwa qulubahu fawajau hadhil ummatal kafirah, maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati mereka sehingga mereka pun bisa mampu menghadapi umat yang kafir ini. Ya, mereka mampu secara terang-terangan menyatakan berlepas diri dari orang-orang kafir, berlepas diri dari sesembahan-sembahan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan, meneguhkan hati mereka. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengokohkan, menguatkan hati mereka, ya, niscaya mereka pun akan roboh, terseret, terbawa oleh mereka. Naam, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan, menguatkan hati mereka, mereka pun mampu, ya, untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut secara terang-terang menyatakan keimanan dan berlepas dirinya dari orang-orang kafir dan sembahan mereka. Mereka tetap istiqomah di atas al-haq, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wajahuha bitsabat, mereka menghadapinya dengan keteguhan, kekokohan. Fakanat natijatu an ajrallah lahum hadhil karamah, yang kemudian hasilnya, buahnya, kesudahannya, Allah Subhanahu wa taala pun berlakukan bagi mereka karamah yang semacam ini. Haitsu daraba 'ala adhanin fil kahfi 309 min as-sanawat, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran-pendengaran mereka, ya, tidak mendengarkan sesuatu yang terjadi di dalam mereka, tertidur, tidak terbangun di dalam gua selama 309 tahun. Au masyaallah, ataukah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Coba bayangkan, sekian lama, ratusan tahun. Tsumma ahyahum, kemudian Allah membangunkan mereka. Fakanat karamatan lahum li'annahum min awliyaihi. Maka itu adalah merupakan karamah untuk mereka, karena mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka merupakan naam kerusakan penyakit hati adalah lemahnya hati tersebut, yang menjadikan hamba tersebut tidak bersabar, tidak mampu memikul atas ujian, cobaan, kesulitan, bahkan menjadikan seorang tidak berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang lemah yang akan mengantarkan kepada lemahnya keimanan. Sehingga tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah, hendaknya kita senantiasa untuk menjaga hati-hati kita, untuk senantiasa mengokohkan, menguatkan hati-hati kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sebab-sebab yang akan menjadikan semakin kokohnya, kuatnya hati, kuatnya iman dengan perkara-perkara yang di kesempatan sebelumnya telah disampaikan padanya. Wallahu ta'ala alam suat wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.